Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Allah rahmatullah. Fadalla qawluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbir wan ni'am wa kamali ghinah wa tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibarin terakhir. Kalimat rabbil alamin menunjukkan ini firman Allah. Firman Allah ini menunjukkan kesendirian Allah, satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan memberikan nikmat. Kemudian juga kesempurnaan sifat ghina, maha kayanya Allah, tidak butuh kepada makhluknya. Dan sempurnanya kefakiran, kebutuhan alam ini kepada Allah dengan semua, dari semua sisi dan semua gambaran. Dalam hal apapun kita butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, kalau dihitung berdasarkan hadis qudsi dari Abu Hurairah itu, ayat ini, malik kalimat ini ayat yang ketiga, dan ini termasuk kata para ulama ini sifat, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Qala rahimahullah, ketika seorang baca ini seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil malik atau bi sifatil mulk allati min athariha annahu ya'mur wa yanha. Nah, ini al-mulk, al-malik, ini raja. Nah, di sini beliau mengartikan al-malik itu yang memiliki sifat al-mulk, kuasaan, raja. Yang asar dari sifat tersebut adalah memberi perintah dan larangan. Wa yuthib wa yu'aqib, memberi pahala dan hukuman. Wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat, dan berbuat, memperlakukan mamaliknya, miliknya atau kerajaannya juga dengan semua bentuk tindakan. Khilaf para ulama, di sini ada dua bacaan, Malik dengan Malik. Yang Malik dalam apa namanya, pembahasan Asma wal Husna, sebagian ulama menganggap Malik itu lebih ablagh, lebih baligh dalam memuji Al-Khaliq. Sedangkan Malik dengan pendek, Malik itu ablagh fi madhil makhluk, lebih baligh dalam memuji makhluk. Nah, tapi bedanya kata mereka, ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dari Abu Hatim dalam tafsirnya, perbedaannya adalah bahwa al-Malik minal makhluk qad yakunu ghayra makhluk, ghayra malik, qad yakunu ghayra malik. Malik kalau pada makhluk itu kadang-kadang dia ghairu malik, bukan raja. Bukan raja. dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Malik Mulk. Malik atau Malik Malikun. Malik Malikun. Allah Malik, pemilik. Pemilik sekaligus raja. Qala rahimahullah wa adhafa al-mulka liyaumiddin. Diidhafahkan, Allah mengidhafahkan kerajaan atau kekuasaan ini kepada al-yaum 6, yaumuddin, wa huwa yaumul qiyamah. Dalam hal ini artinya din bermakna al-jaza. Yauma yudanu an-nasu fihi bi'amalihim, maknanya dana di situ yujaza. Yauma yujaza an-nasu fihi bi'amalihim. Yaum hari di mana manusia dibalasi pada hari tersebut sesuai dengan amalan mereka, khairiha wa syarriha. Lianna fi dzalikal yaum, karena pada hari tersebut yadhharu lil khalqi, terlihat jelas bagi seluruh makhluk, tamamu adh-dhuhur, tamam adh-dhuhur, dengan sejelas-jelasnya kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi, kesempurnaan kekuasaan atau kerajaan Allah, keadilannya dan hikmahnya. Maha adilnya Allah dengan ini memberlakukan sidang peradilan yang merata terhadap seluruh makhluknya, bukan hanya manusia dan jin, bahkan binatang yang bertanduk akan disidang oleh Allah dengan yang tidak bertanduk. Kenapa? Yang bertanduk ini mencelakakan atau mencelakai yang tidak bertanduk. Yang bercakar bertaring menyerang yang tidak bertaring. Akan ada peradilan. Padahal Allah mampu untuk melangsung seketika untuk memutuskan perkara dengan menempatkan yang baik dengan ya apa, mendapatkan balasan yang baik, segera dimasukkan dalam surga, atau yang jelek diselesaikan langsung dilemparkan ke dalam neraka. Allah sudah tahu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang Rasulullah menunjukkan dua buah kitab yang isinya adalah tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Nama-nama mereka sudah disebut. Tetapi dengan keadilan dan kekuasaannya, hikmahnya, Allah tidak memutuskan demikian, tapi justru menggelar persidangan yang maha dahsyat. Setiap individu ditanya oleh Allah, dipanggil berduaan tanpa ada satupun penerjemah, kemudian disidang, ditunjukkan catatan-catatan amalannya. Kemudian setelah dia mungkin lolos, dia masih ada lagi. Nah, persidangan berikutnya di Qantarah bainal jannah wan nar, yang ada di antara surga dan neraka. Wan kita ini kesempurnaan kekerajaan Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang berani, para raja dan yang ada di dunia ketika manusia-manusia yang dahulu di dunia adalah raja-raja, penguasa, itu tidak berani mengatakan dirinya memiliki, menyandang, mengingat lagi bahwa dia dulu pernah jadi rajanya manusia, sebagian manusia maksudnya. Nah, wanqita'u amlakil khalaiq, putusnya kepemilikan di antara makhluk. Nah, tidak ada lagi, bahkan bukan hanya amlak dalam artian misalnya majikan dengan budak, bahkan ansab, fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada lagi hubungan nasab pada waktu itu, putus. Ibu tidak lagi mempedulikan anaknya. Anak juga tidak peduli dengan ayah dan ibunya, lari. Lari dari kedua orang tuanya. Lari dari istri atau perempuan yang istri, wanita, lari dari suami dan anak-anaknya. Nah, saudara yang dahulunya begitu dekatnya di dunia, lari menjauh dari yang lain. Bahkan sebagian mereka dikatakan oleh Allah menjadi musuh satu sama lainnya. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluk war-ra'ya wal-'abid wal-ahrar, sampai di waktu itu pada hari kiamat nanti di yaumul mahsyar sederajat sama semuanya para raja dan rakyatnya, para pembesar, para pemimpin, para penguasa dengan rakyatnya. Nah, wal abid wal ahrar sama sederajat budak dan orang-orang yang merdeka dengan majikan-majikannya. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi. Semuanya tunduk kepada kebesaran Allah. Semuanya merendahkan diri di hadapan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Muntadhiruna limujazatihi. Mereka menunggu balasan dari Allah tanpa ada satupun yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk bicara. Rajuna thawabahu. Mereka mengharapkan pahala dari Allah. Khaifuna min iqabihi. Takut akan hukuman Allah, bahkan para anbiya pun. Nah, sampai-sampai di padang mahsyar itu mereka tidak berani memintakan syafaat kepada Allah saking takutnya. Falidzalika khassahu bidzikri. Oleh karena itu Allah khususkan menyebutkan pada hari 6, yakni dengan kalimat ini maliki yaumiddin, untuk menunjukkan besarnya kekuasaan Allah sehingga tidak ada lagi yang berani mengaku dirinya raja di saat itu dan tidak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Wa qala sawabah, dan dia pun berbicara dengan perkataan yang benar. Wa illa, kalau tidak, fa huwal malik li yaumiddin wa li ghairihi min al-ayyam. Allah adalah malik tidak hanya untuk hari kemudian tapi juga hari-hari yang lain. Tapi karena dikhususkan penyebutan ad-din, yaumuddin ini sebagai artinya disebutkan dalam ayat ini untuk menunjukkan pada waktu itu besarnya dan sempurnanya, terlihatnya kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah serta hikmahnya mengadili manusia seluruhnya. Wa huwa asra'ul hasibin, dan perhisaban yang dilakukan oleh Allah perhisaban yang tercepat. Tidak ada yang bisa yang lolos dan tidak ada satupun yang tercecer ketinggalan. Qala rahimahullah wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang Allah katakan hadza baini wa baina 'abdi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ayat yang keempat yang di awal Allah menyatakan dalam hadis qudsi itu qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi salat. Salat di sini makna dari nama lain dari Al-Fatihah. Allah membagi Al-Fatihah itu menjadi dua, separuh-separuh antara dia dan hambanya. Nah, inilah ayat yang antara aku dan hambaku, kata Allah. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nakhussuka, ay maknanya iyyaka na'bud. Seperti yang kita ketahui, sesuatu yang letaknya mestinya di belakang, itu diletakkan di depan, itu untuk menunjukkan satu hal yang penting untuk dicermati. Mubtada ternyata diletakkan di belakang. Mubtada khabar, mubtada itu mesti dia di depan. Maf'ul itu mesti letaknya di belakang. Tapi kenapa dia berada di depan? Ada sesuatu yang penting di dalam kalimat ini. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid itu berisi antara ini dua hal penting. Rukun dari tauhid itu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Nah, seakan-akan orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ai nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Nakhussuka wahdak bil ibadah. Hanya kami khususkan engkau ya Allah dengan peribadatan, bukan kepada yang lain. Kami khususkan engkau ya Allah dengan ibadah itu, bukan kepada yang lain. Wal isti'anah, dan kami khususkan permintaan tolong itu hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Nah, ini seakan-akan dia mengatakan hanya engkau yang kami sembah ya Allah, bukan yang lain. Hanya engkau yang kami taati, bukan yang lain. Hanya engkau yang kami cintai, bukan yang lain. Hanya engkau yang kami takuti, bukan yang lain. Wal isyana, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Qala rahimahullah, li'anna taqdimal ma'mul, mendahulukan ma'mul, nah, korban amil, amil itu membuat artinya perubahan dalam kalimat. Ya. Ada yang menjadi apa namanya, seperti kalimat ja'a zaidun. Kenapa sih Zaid jadi zaidun? Karena ada ja'a. Dia jadi apa? Jadi fa'il. Jadi marfu. Kemudian daraba zaidun amran. Nah, kenapa si amran jadi maf'ul bih? Karena ada ja'a nan daraba zaidun. Nah, hanya seperti itu dia jadi ja'a ini yang jadi amil makna, ya. Dia membuat kata yang berikutnya itu berubah. Imma dia jadi apa namanya marfu atau menjadi mansub atau majrur atau majzum. Qala rahimahullah, didahulukannya ma'mul yufidu al-hasr, itu menuntut adanya al-hasr, pembatasan, penghususan. Wahwa yaitu isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma ada, yaitu mengisbatkan hukum yang disebutkan dan menafikannya dari selain dia. Nah, jadi disebut diisbatkan di situ hukum ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dinafikan dari segala sesuatu yang selain dia. Berarti apa? Tauhid ini kan an-nafyu wal isbat. Nafyu wal isbat. Faka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghairak. Kami menyembah engkau ya Allah, tidak menyembah yang lain. Mana-mana ibadah. Mana-mana yang namanya persembahan. Sesuatu yang ditujukan apa, diberikan kepada yang diagungkan. Apakah itu dalam bentuk doa, sembelihan, nah, ketaatan yang lain. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bighairik. Kami minta tolong kepada engkau saja, bukan kepada yang selain engkau. Wa quddimal ibadatu 'alal isti'anah, didahulukannya ibadah, diletakkannya iyyaka na'bud di depan daripada isti'anah, daripada iyyaka nasta'in, min bab taqdimil 'am 'alal khas, mendahulukan perkara yang umum dari perkara yang khusus. Ibadah itu umum termasuk di dalamnya isti'anah. Ibadah itu umum termasuk dalamnya isti'anah, termasuk dalamnya istighatsah, termasuk dalamnya istisfa, minta syafaat, tabarruk, minta barakah, istisqa, minta hujan. Nah, minta ilmu, minta rezeki, minta jodoh, minta kesehatan. Itu semua adalah perkara-perkara di bawah ibadah. Dia menyembelih. Nah, dia memenuhi nazar. Nah, itu juga ibadah. Nah. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala, sekaligus menampakkan perhatian dengan memenuhi, mendahulukan hak Allah ta'ala ala haqqi abdihi, di atas hak hambanya. Karena memang hak Allah yang paling utama adalah ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka hak Allah itu didahulukan. Didahulukan. Dan Allah tidak melepaskan kita begitu saja untuk beribadah kepada Allah, tapi memberikan perangkat, alat, ditanamkan dalam diri kita fitrah untuk kita mengenal Allah. Satu sifat yang pertama sekali dikenalkan oleh Allah kepada kita adalah sifat al-khalq, bahwa Dia Maha Mencipta. Supaya kita ingat, kita ini tercipta bukan tanpa ada yang menciptakan. Kita bukan artinya terwujud bukan karena begitu saja, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita alastu bi rabbikum. Ditanamkan dalam hati setiap anak manusia. Nah, ketika mereka masih di alam ruh, Allah ambil persaksian. Allah ambil persaksian dan Allah menyatakan alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ketika Allah mengangkat persaksian tersebut, meminta persaksian tersebut, kita sudah mengakui. Kita sudah mengakui. Ini terus terpatri. Sampai dia dirusak oleh kedua orang tuanya. Artinya apa? Oleh orang tuanya mungkin Yahudi, Nasrani, Majusi, atau pemikiran-pemikiran yang lain. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Kul ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Fa'adawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tidak ada yang tidak ada satupun yang dilahirkan itu melainkan di atas fitrah. Dia ditanamkan dalam dirinya itu kenal kepada Allah yang menciptakan dia. Cenderung untuk senantiasa bertauhid. Tapi keluar dia dari rahim ibunya dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa, dipengaruhi oleh lingkungannya, pendidiknya, pembimbingnya, gurunya, kedua orang tuanya. Orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Tidak disebutkan bahwa kedua orang tuanya menjadikan dia Islam. Tidak. Karena Islam itu fitrah. Kalau ibadah, adapun ibadah, pengertian ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Sedangkan ibadah itu pengertiannya, jadi bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, umrah, ya, semua nama, semua istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, lahir dan batin. Itu adalah ibadah. Tersirat di sini apa? Berarti semua yang diperintahkan oleh Allah itulah perkara yang paling yang dicintai oleh Allah. Semua perkara yang dilarang oleh Allah itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Maka ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti dia beribadah kepada Allah. Ketika dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti dia beribadah kepada Allah. Nah, yang dicintai oleh Allah dari ucapan-ucapan, kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, perbuatan-perbuatan juga demikian. Nah, lahir dan batin yang tersembunyi, yang di dalam hati, pikiran, ataupun yang tampak, terlihat, terdengar, yang terasakan oleh yang lain. Kalau wal-isti'an, jadi tidak hanya sebatas sholat, puasa, ibadah itu. Qala wal isti'anatu hiya al i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Adapun isti'anah ini talabul aun, minta bantuan, minta pertolongan. Yani maknanya adalah i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, ma'asiqati bihi fi tafsili dalika, disertai dengan rasa percaya kepada Allah untuk mendapatkannya. Qala rahimahullah, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis'adatil abadiyah. Menjalankan ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah itu adalah salah satu di antara sarana atau wasilah menuju kebahagiaan yang abadi. Wan najatu min jami'i syurur, selamat dari semua kejelekan, dari kejahatan. Selamat dia dari kesyirikan. Apalagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang namanya hal-hal ini, kekejian, kezaliman dan kesyirikan itu saling terkait. Qala fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan bagi orang itu untuk selamat kecuali menjalankan keduanya, ibadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqsudan biha wajh Allah. Ibadah baru dinamakan ibadah jika dia diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Fadhai fa bihadaini al-amrain yakunu ibadatan. Dengan dua hal inilah maka satu yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha, disebutkannya isti'anah setelah ibadah padahal isti'anah itu masuk ke dalam ibadah. Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Karena butuhnya kita dalam setiap ibadah kita itu kepada pertolongan Allah. Fa innahu illam yu'inhu Allah, karena kalau tidak ditolong oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wa jitinabin nawahi. Kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak akan dia mampu. Tidak akan terwujud dia apa yang diinginkannya dari melakukan kebaikan atau meninggalkan kejelekan. Betapa banyak kalau dia tidak ditolong oleh Allah padahal niatnya ingin melakukan kebaikan, tidak jalan. Betapa banyak orang yang ketika dia punya niat untuk meninggalkan kejelekan tapi tidak ditolong oleh Allah, tidak jalan, tidak jadi. Dia meninggalkan kejelekan. Nah, pentingnya ini diperhatikan. Nah. Nah, mereka yang tidak mau menyelisihi disebutkan apa? Nah, ana lupa, la ilaha illallah, lupa disebutkan oleh Syekhul Islam ada dua hal yang penting sekali dia disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ketika orang itu tidak mau beribadah kepada Allah, ditunjukkan dia sombongannya. Nah, menepis kesombongannya ataupun apa? Nah, kemudian sisi lainnya ada mana yang lainnya, wallahu a'lam. Qala rahimahullah. Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang di ayat berikutnya ketika seorang hamba membaca ini kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Begitu juga ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah untuk hambaku dan untuk dia adalah apa yang dia minta. Qala rahimahullah, makna ayat ini ihdinas siratal mustaqim dullana, tunjukilah kami, bisa bermakna menerangkan, bisa bermakna mengarahkan, membimbing, bisa bermakna kokohkan, mantapkan, mudahkan. Qala wa arsyidna, tunjukkan, bimbing kami, bimbinglah kami, kemudian wa waffiqna, berilah kami taufik lis-siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu ya Allah. Beritahu kami, ajari kami apa itu siratal mustaqim. Terangkan kepada kami siratal mustaqim. Dan mudahkan kami untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Kokohkan kami di atas jalan siratal mustaqim. Ini makna kita minta petunjuk kepada Allah. Maknanya hidayah kan cuma itu. Artinya banyak, banyaknya hidayah itu bisa bermakna dullana, arsyidna, wa wafiqna, minta diberi taufik. Juga sabbitna alaihi, kokohkan kami di atas taufik. Nah, siratal mustaqim. Ini setelah mendapatkan pengetahuan, minta petunjuk pada Allah, diajari ini loh jalan yang benar. Kemudian ditanam, diminta kepada Allah untuk kita dimudahkan untuk melaluinya, menjalaninya, berpegang dengannya, mengamalkannya dan berada kokoh di atas, di atasnya. Wa huwa tariqul wadih, yaitu jalan yang jelas. Al-musilillahi wa ila jannatihi, yang membawa seseorang kepada Allah dan surganya. Wa huwa, nah, siratul mustaqim yang dimaksud adalah ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Kenalkan kepada kami al-haq. Bimbing kami, beri taufik kami untuk mengamalkan al-haq. Fahdina ila sirat, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Wahdina fis sirat, bimbinglah kami di atas jalan yang lurus. Bimbinglah kami di atas jalan yang lurus. Sudah kenal dengan siratul mustaqim, apa itu kebenaran, bimbinglah kami untuk berpegang dengannya, untuk mengamalkannya. Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam. Hidayah kepada sirat artinya melazim, konsisten berpegang teguh dengan ajaran Islam. Wa tarki ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Wal hidayah fi sirat, adapun hidayah di jalan tersebut, tashmal al hidayata li jami'i tafasilid diniyah ilman wa amalan. Kita minta petunjuk kepada Allah terhadap semua rincian-rincian ajaran Islam ini. Baik itu dari sisi ilmiahnya, kita mengerti teorinya, dan praktiknya. Mengerti pula penerapannya. Banyak orang yang tahu, punya ilmu, hafalannya banyak, tapi tidak bisa mengamalkannya. Tidak mengerti dia mengeluarkan istinbat dari ayat-ayat ataupun hadis tersebut. Yang perlu dia ketahui mana yang halalnya, haramnya, sehingga tidak bisa dia menerapkannya, mengamalkannya. Fahadha du'a, oleh karena itu ini adalah doa min ajma'il ad'iyah, doa yang paling lengkap. Wa anfa'iha lil 'abdi, doa yang paling bermanfaat bagi orang yang membacanya, bagi manusia. Walihada wajib alal insani an yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatihi. Oleh karena itu wajib setiap kita itu untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam setiap rakaat dengan doa ini, dan makanya sungguh-sungguh. Kita membaca ihdinash shiratal mustaqim bukan hanya untuk kita. Bukan hanya untuk kita yang sedang membaca kalimat ihdinash shiratal mustaqim ini. Ya, kita ingat juga, kita minta petunjuk, kita butuh petunjuk tersebut untuk diri kita, juga untuk keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Makanya sering kita ingatkan untuk kita betul-betul meminta kepada Allah doa ini dengan sungguh-sungguh. 17 kali sehari semalam yang wajibnya kita baca. Qala li daruratihi ila dhalik, karena kebutuhannya ini adalah kebutuhan daruri. Wa hadha siratul mustaqim huwa, dan siratul mustaqim yang kita minta ini adalah siratul ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Minan nabiyyin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang Allah tempatkan mereka bersama para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa. Nah, ghayra siratil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan jalan yang ini orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang alladina araful haq wa tarakuhu, tapi mereka meninggalkannya. Sudah tahu yang benar tapi dia tolak. Sudah tahu yang benar tapi dia tinggalkan. Sudah tahu yang benar tapi dia tidak mau mengamalkannya. Kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi, wanahwihim, dan yang semisal mereka. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja, mereka yang sudah kenal al-haq tapi tidak mau mengamalkannya. Orang-orang yang mereka hidup di zaman sekarang seperti itu juga demikian. Sudah tahu yang benar tapi dia tidak mau mengamalkannya. Sudah tahu itu salah, masih dikerjakan. Nah, wa ghairu siratid dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dhalal kanasara wa ghairu wa nahwihim, yaitu orang-orang yang mereka itu meninggalkan yang hak, tidak mau menerima kebenaran karena kejahilannya dan kesesatan atau kebingungannya, seperti orang-orang Nasara dan yang semisal mereka. Semangat dia beramal, semangat untuk bekerja, berdakwah, berjihad, tapi tanpa ilmu. Dia didasari atas kejahilan, didasari atas hawa nafsu, kesesatan. Bukan hanya orang Nasara saja. Qala fa hadhihi suratun ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Surat ini dengan ringkasnya, dengan keringkasan pendeknya ayat-ayatnya, ternyata menghimpun semua yang tidak dihimpun oleh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, salah ingat itu dari Al-Baihaqi, bahwa Al-Quran itu terhimpun kandungannya itu di dalam Al-Fatihah. Seakan-akan ayat-ayat yang lain itu adalah jabaran dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah. Qala fatadammanat anwa'at tauhid tsalata. Di dalam ayat-ayatnya, di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung tiga tauhid yang kita kenal. Tauhidur rububiyah yu'khadh min qawlihi rabbil alamin, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah marbub. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah marbub. Jibril alaihi salam adalah marbub. Isa bin Maryam juga marbub. Nah, dan nabi-nabi yang lain, semua benda-benda matinya, benda-benda hidupnya. Nah. Wa tauhidul ilahiyah wa huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya, menyerahkan kepada Allah satu-satunya ibadah. Yukhadu min lafzin lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Kenapa? Makna lafzul jalalah, zul uluhiyah wal ubudiyah. Nah, memiliki hak sifat yang maha sempurna dan hak untuk diibadahi. Juga dari qaulu min qaulihi ta'ala iyyaka na'bud, juga diambil dari firman Allah iyyaka na'budu. Qala wa tauhidul asma' was sifat, juga tauhid asma' was sifat. Wa huwa itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala, yaitu mengisbatkan sifat-sifat maha sempurna hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allati atbataha lin nafsi, yang Allah isbatkan untuk dirinya. Wa atbataha lahu rasuluhu, yang diisbatkan pula oleh rasulnya. Min ghairi ta'til wala tamtil wala tashbih, tanpa menolak, mengingkari, tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan. Waqad dalla ala dhalika lafzu alhamdu kama taqaddam, dan itu bisa juga ditunjukkan oleh lafaz alhamdu, adanya apa, tauhid asma wa sifat. Kenapa bentuk alhamdu ini artinya apa, pujian, seperti diterangkan oleh sebagian ulama. Alhamdu itu artinya wasful mahmud bil kamal, wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim, mensifatkan, ya, mensifatkan al-mahmud yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai dengan cinta dan ta'zim. Dua ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin harus ada. Memberikan sifat agung, sifat sempurna kepada sesuatu, tapi tidak disertai dengan artinya rasa ta'zim dan cinta, itu bukan namanya hamidah. Bukan dia memuji. Tanpa ada madah, tanpa ada ta'zim, dan tanpa ada cinta. Nah, tapi namanya madah dibalik. Nah, madah itu memberikan sifat yang baik, terpuji, sempurna, tapi tanpa didasari dua hal ini. Dan banyak lagi bisa jadi. Kenapa? Kalau ini tidak ada, bisa jadi orang itu memberikan sifat-sifat yang artinya sempurna bukan karena cinta dan ta'zim, karena benci. Nah, terpaksa dia memberikan, mengucapkan itu, karena padahal dalam hatinya melaknat. Kan banyak yang seperti ini. Nah. Nah, ini dijadikan oleh beliau qaid. Nah, memberikan sifat kesempurnaan bagi Al-Mahmud yang dipuji disertai dengan cinta dan pengagungan. Disertai dengan cinta dan pengagungan. Qala rahimahullah wa ta'ala. Apalagi di dalam ayat ini kalimat alhamdu itu dalam bentuk jawab diimbuhi oleh alif lam yang maknanya istighraq. Berfungsi untuk menyatakan bahwa semua bentuk pujian itu milik Allah. Nah, berarti isbatu sifatil kamal lillahi ta'ala. Watadammanat isbatan nubuwah fi qawlihi. Bahkan juga terkandung di dalam ayat ini isbatan nubuwah. Mengisbatan adanya nubuwah risalah Nabi kita Muhammad SAW. Ihdina dari kata dari firman Allah ihdina siratal mustaqim. Kenapa? Tidak akan mungkin kita mendapatkan siratal mustaqim tanpa siratal mustaqim tanpa bimbingan Rasul SAW. Nah, makanya ketika manusia itu diberikan oleh Allah fitrahnya, dia kenal Allah, kemudian keluar dari rahim ibu kan tidak sia-sia begitu saja. Ada Rasul yang membimbingnya. Nah, turunnya kitab jadi pedomannya. Nah, qala rahimallahu li anna dzalika mumtani biduni ar-risalah. Karena tidak mungkin dapatkan hidayah siratal mustaqim kecuali dengan adanya dalam risalah. Wa itsbatul jazaa' ala a'mal. Di dalam ayat ini dan surat yang mulia ini juga ada isbat akan adanya balasan terhadap amalan perbuatan kita. Fi qawlihi ta'ala maliki yaumiddin. Wa annal jazaa'a yakunu bil 'adl, dan balasan itu adalah dengan keadilan. Li anna ad-din ma'nahu al-jazaa' wal 'adl. Karena ad-din maknanya secara bahasa adalah al-jazaa' dan dengan adil. Nah, makna lainnya adalah al-amal. Wa tadammanat isbatal qadar, juga terkandung tersirat di dalam surat yang mulia ini isbat al-qadar. Isbatan al-qadar. Wa annal abda fa'ilun haqiqatan, dan bahwa hamba itu adalah pelaku hakiki. Kenapa? Dia diperintah oleh Allah minta doh. Nah, apa yakin? Nah, pernyataan dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia yang melakukan. Ya. Nah, dia yang meminta petunjuk kepada Allah. Dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah. Khiyafan lil qadariyah wal jabriyah. Menyelisihi qadariyah dan jabriyah, karena orang-orang jabriyah menganggap hamba itu tidak memiliki kemampuan dan keinginan dalam berbuat. Itu adalah jabr dari Allah. Dia majbur, dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang dia akan kita ulang lagi. Dulu pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu ada faedah di sekitar ini apa yang maksud dengan tadamman isbatal al-qadar. Qala wa tadammanat aidan bal tadammanat radd ala jami'i ahli al-bid'ah wad-dhalal. Bahkan di dalam ayat-ayat tersebut juga terkandung dalamnya bantahan terhadap semua ahli bid'ah dan ahli dhalal. Fi qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim li'annahu, karena siratal mustaqim itu adalah ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Itu adalah mengenal al-haq dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fa huwa mukhalifun lidzalik. Sedangkan semua ahli bid'ah dan ahli dhalal itu menyelisihi al-haq dan tidak mengamalkannya. Wa tadammanat ikhlasuddin lillahi ta'ala ibadatan wa isti'anatan. Juga di dalam surat yang mulia ini terdapat atau tersirat perintah dan dorong kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya milik kepada Allah. Mengikhlaskan din maknanya adalah amal ya. Mengikhlaskan ibadah, amal juga tadi maknanya lain adalah al-jazaa'. Hanya untuk Allah satu-satunya ibadatan wasti'anatan, baik itu dalam bentuk peribadatan maupun meminta pertolongan. Fi qawlihi ta'ala itu tersirat dari firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falhamdulillahi rabbil alamin. Ini kandungan di dalam atau yang di makna-makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu ringkas. Mau lebih luas silakan antum buka tafsir para imam. Ini dikatakan kalau anda keliru dulu disampaikan oleh Syekh Muhammad Bazmullah rahimahullah. Siapa yang ingin tahu yakni isi ringkasan dari tafsir Tabari, itu lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Syekh Sa'di ini merangkum beberapa tafsir dari Syekh Sa'di, dari Ibnu Katsir, juga dari Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau yang tafsir Muyassar terlalu ringkas. Itu sangat ringkas mungkin ya walaupun tidak jauh ya, cuma memang al-barakah ma'akabirikum lebih melimpah, lebih nyaman kita membaca yang ditulis oleh para ulama yang kibar, walaupun itu sangat membantu lantung yang ingin mudah itu sangat membantu. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa nak bacakan pada kesempatan ini, insyaallah pada kesempatan yang lain mungkin akan menukil beberapa hal yang mungkin menjadi yang disebutkan oleh beliau di sini, beberapa hal ya. Kenapa dikatakan isbatun nubuwah dari kalim 6 ayat-ayat ini, kemudian isbatul qadar, bantahan terhadap qadariyah dan jabriyah, juga beberapa ahli bid'ah yang lainnya yang punya kemampuan dan sudah ada, silakan antum buka dalam Madarijus Salikin jilid yang pertama. Wallahu